asal bahagia. Jangan suka kau dengarkan omongan yang bukan-bukan, pasti kau tahu sendiri akhirnya nanti. Kau tahu sendiri akhirnya nanti.